kakiku menangis bila ku mengenang dirimu sayang. Kini jauh sudah harapan hati, selama ini ku rindu. Oh, tiada belai kasih sayangmu, tiada senyum yang manis lagi. Berat rasalah hatiku kini tanpa diri. Hatiku kini tanpa diri.